Baik, sambil yang bisa boleh sama-sama kita hadiahkan salawat ini malam hari ini, hadirkan Rasulullah di hati kita. Mudah-mudahan salam rindu kita bisa sampai ke Rasulullah, dan Rasulullah malam ini tersenyum melihat kita bersalawat. Ya Bu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. believe.